بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى ما بعد. طيب الحديث زير ابن حبيش داري زير ابن حبيش ketika زير datang kepada صفوان بن عسال رضي الله عنه untuk bertanya kepada Sufwan tentang al-mash anil mashi ala al-khufain, mengusap di atas kedua khuf. Sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan itu, Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu memberikan sebuah hadis kepada Zir bin Hudaysh tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang telah kita sebutkan, Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Kemudian berkata Zir ibn Hubaysh kepada Sufwan ibn Affan radhiyallahu anhu, faqultu, kemudian saya berkata, innahu qad hakka fi sadri المسح على الخفين بعد الغائط والبول, وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال صفوان, نعم, كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة, لكن من غائط وبول ونوم. زير بن حبيش berkata kepada Sufwan ibn Affan radhiyallahu anhu, إنه قد حك في صدري, sesungguhnya ضمير ها ضمير شأن, قد حك في صدري, قد حك أي قد شك, sesungguhnya قد حك في صدري أي في قلبي, di dalam hatiku penuh dengan keraguan. Ya, في صدري أي في قلبي, di dalam hatiku penuh dengan keraguan. المسح على الخفين, tentang permasalahan المسح, mengusap, ala al-khuffain, di atas kedua khuf, ba'da al-ghaiti wal-bawl, setelah buang air besar dan setelah buang air kecil. Zir menyampaikan kepada Sufwan bahwasanya hakka syakka, telah ragu, fi sadri, di dalam hatiku, ini hatiku ini penuh dengan keraguan-raguan, kebimbangan tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf, setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kunta imra'an min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan engkau wahai Sufwan adalah seorang, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka saya pun datang untuk bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal sami'tahu, ya, hal sami'ta ya Sufwan, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi dhalika syai'an, apakah engkau wahai Sufwan pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu tentang permasalahan itu, tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Qala, maka Sufwan berkata, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, naam, iya. Ini iya berarti iya, pernah saya mendengar tentang permasalahan itu. Ya, saya mengetahui tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Akan kita sebutkan apa itu khuf. Nah, kita bacakan dulu hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kami apabila kami melakukan perjalanan, apakah seorang diri maupun bersama rombongan, alla nanzi'a khifafana, Nabi SAW memerintahkan kami ketika kami melakukan safar agar kami tidak melepaskan, ya, nanzi'a, agar kami tidak melepaskan khifafana, ya, khuf kami. Salatata ayyam walayalihinna, selama 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali disebabkan karena junub. Jadi karena junub maka dilepas. Akan disebutkan diantara syarat-syarat terkait dengan pemakaian khuf ini. Lakin min ghaithin wa baulin wa nawmin, akan tetapi apabila disebabkan karena buang air besar atau buang air kecil atau karena tidur, maka kedua khuf itu tidak dilepas. Ini jawaban dari Sufwan bin Assal kepada Zir bin Hubaysh. Di dalam hadis ini terdapat penyebutan khuf. Apa itu khuf? Al-khuf dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarah Al-Mumti' pada jilid yang pertama, halaman 182. Khuf definisinya, pengertiannya, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ما يلبس على الرجل من الجلود خف, yaitu sesuatu yang dipakai atau yang dikenakan, على الرجل, pada kaki, من الجلود, yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya, seperti sepatu dan kaos kaki yang menutupi 2 mata kaki. Ini tambahan. Adapun jika ukurannya, ini penjelasan 6 tambahan Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, jika ukurannya di bawah mata kaki, jika ukurannya di bawah 2 mata kaki, maka tidak termasuk sebagai khuf, tidak dikategorikan sebagai khuf. Jadi hanya yang berada di atas atau yang menutupi mata kaki, seperti sepatu ataupun yang semisalnya. Hal itu berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang boleh dipakai bagi seorang yang muhrim. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang boleh dipakai bagi seorang yang muhrim, muhrim itu orang yang sementara ihram, baik haji ataupun umrah. Maka Rasulullah SAW menjawab. Perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Ini yang terkait dengan batasan khuf. Kata Rasulullah SAW, walal khuffaini. Walal khuffaini. Ini diantara jawaban yang disampaikan Rasulullah SAW. Walal khuffaini illa liman la yajidu an-na'lain falyaqta'huma. Falyaqta'huma asfala minal ka'bain. Hadha huwa syahid. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya terkait tentang apa yang dipakai, dikenakan oleh seorang yang muhrim, yang sementara sedang ihram ketika melaksanakan ibadah haji maupun umrah tentunya, maka Rasulullah SAW menjawab, walal khuffain, jangan dia memakai khuf. Ada larangan untuk memakai khuf bagi seorang yang muhrim. Jangan dia memakai khuf, sepatu ataupun yang semisalnya, yang menutupi kedua mata kakinya. Illa liman la yajidu an-na'lain. Kecuali seseorang yang tidak menemukan sendal. Na'lain. Na'lun. Maka hendaknya dia memotong khuf tersebut sampai di bawah mata kaki. Naam. Falyaqta'huma. Ya. Hendaknya dia memotong kedua khuf tadi, sejenis sepatu yang menutupi mata kakinya, sampai di bawah mata kaki. Asfala minal ka'bain. Naam. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan demikian pula tambahan yang telah kita sebutkan, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-21 halaman 192, dan pembahasan pada pembahasan halaman 190 dan 192. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang khuf, yang mana khuf batasannya adalah yang menutupi mata kaki, sejenis sepatu ataupun yang semisalnya. Ini batasan khuf. Zir ibn Hubaysh rahimahullah bertanya kepada Sufwan ibn Affan radhiyallahu anhu tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf setelah buang air besar atau setelah buang air kecil. Karena Zir merasa ragu dan bimbang terkait dengan permasalahan ini. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang pertanyaan yang diajukan oleh Zir kepada Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu terkait dengan mengusap di atas kedua khuf setelah buang air kecil maupun buang air besar, yakni anna Allah taala zakara fil Quran qawluhu, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salah, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa Safwan atau Zir bin Hubaysh merasa ragu dan bimbang tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf setelah buang air kecil dan buang air besar. Innahu hakka fi sadri, sar indi tawakuf, tawakuf wa syakkun, tawakufun wa syakkun fi al-mashri ala al-khuffain. Ini dia merasa bimbang, ragu tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf setelah buang air kecil dan buang air besar. Hal hadza jaizun aw la? Ini pertanyaan. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Fabayyana lahu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu anna dhalika jaizun. Maka Safwan bin Assal, kata Syekh Utsaimin, maka Safwan bin Assal menjelaskan kepada Zir bahwasanya hal itu boleh. Jadi boleh. Ya, boleh mengusap di atas kedua khuf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum idza kanu safaran aw musafirin alla yanzi'u khifafahum illa min janabatin walakin min ghaibatin wa baulin wa nawmin. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka apabila mereka dalam keadaan safar melakukan perjalanan, apakah seorang diri maupun dengan rombongan dengan banyak orang, nah, agar mereka tidak melepaskan khuf-khuf mereka kecuali disebabkan karena junub. Akan tetapi kalau hanya disebabkan karena buang air kecil dan buang air besar ataupun karena tidur, maka hal itu tidak boleh bagi mereka atau tidak perlu bagi mereka untuk melepaskan khuf-khuf yang mereka kenakan. Maka kata Syekh Utsaimin, fadalla ala hadza jawazi al-mashi ala al-khuffain. Maka hal ini menunjukkan akan bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Bal innal masha ala al-khuffain afdal idza kana al-insanu labisan lahumā. Bahkan Syekh Utsaimin menerangkan bahkan hal itu, jadi terkait dengan mengusap di atas kedua khuf, itu lebih utama apabila seorang telah mengenakan kedua khufnya. Yang akan disebutkan nanti syarat-syaratnya bagi seorang yang diperbolehkan baginya untuk mengusap di atas kedua khufnya ketika berwudu, disebabkan karena buang air kecil, buang air besar, ataupun karena tertidur. Waqad thabata fi sahihain min hadits al-Mughirah ibn Syu'bah, dan telah thabit dalam as-sahihain, as-sahih al-Bukhari wa Muslim, yang disebutkan di sini cuma penomoran Muslim, sahih Muslim nomor 274. Dalam sahih Bukhari penomorannya 206. Nah, juga terdapat dalam Bukhari hadis Mughirah bin Syu'bah, annahu kana ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam sebuah perjalanan. Fatawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya, dan berwudu. Fa ahwa al-Mughirah liyanzi'a khuffaih, maka kemudian Al-Mughirah menjulurkan tangannya, ya, jadi ingin melepas, ya, untuk melepaskan kedua khuf yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Al-Mughirah menjulurkan tangannya untuk melepas kedua khuf yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, Da'huma. Da'huma. Ini hadis terkait tentang permasalahan ini. Ini di antara hadis. Hadisnya banyak. Ini di antara hadis yang disebutkan Ibn Utsaimin rahimahullah. Naam. Datang pula dari hadis Hudzaifah bin Yaman dan yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, da'huma. Biarkan keduanya. Ya, maksudnya biarkan kedua khuf tersebut. Ya, jangan dilepas. Da'huma. Biarkan kedua khuf itu. Ya. Jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena sesungguhnya saya memasukkan keduanya. Nanti akan kita bahas adkhaltuhuma ini. Nah, saya memasukkan keduanya. Apa keduanya ini? Nah, akan datang penjelasannya dari hadis yang lain. Nah, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena sesungguhnya saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Apa keduanya? Kedua khufnya atau kedua kakinya? Akan datang dengan penjelasan dari hadis yang lain. Sungguhnya saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Wa masah alaihima. Kemudian beliau mengusap di atas kedua khuf tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' terkait tentang ucapan Rasulullah SAW. Fa inni adkhaltuhuma. Nah, sungguhnya saya telah memasukkan keduanya. Kedua apa? Ya. Datang keterangan. Nah, yang dimaksud dengan keduanya yaitu kedua kaki beliau, ya, kedua kaki. Ya. Kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suci. Nah, sebagaimana datang dalam riwayat Abu Dawud nomor 130. Nah, Sunan Abi Dawud. Lafaznya da'al khuffain. Yani da'il khuffain. Kalau kita baca waqaf da' fil amr. Kalau kita baca da'i ini karena bertemunya dua sukun. Da'al khuffain. Da'il khuffain. Fa inni adkhaltu al-qadamain al-khuffain wa huma tahiratan. Ini penjelasan hadis. Fa inni adkhaltu al-qadamain al-khuffain wa huma tahiratan. Ini biarkan kedua khuf tersebut, kedua khuf ini jangan dilepas karena saya memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf ini, ini ke dalam dua khuf ini dalam keadaan kedua kakiku suci. Nah, dalam keadaan kedua kakiku suci. Jadi yang suci itu tahiratan. Yang disebutkan dalam hadis tahiratain di situ adalah kedua kaki Rasulullah SAW. Nah, jadi bukan yang suci itu khufnya. Ya. Nah, maksudnya kaki beliau dalam keadaan suci. Nah, berwudu secara sempurna. Nah, kemudian memakai khuf. Fa fi hadza dalilun, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Fa fi hadza dalilun wadihun ala anna al-insana alladhi alayhi jawarib aw alayhi khuffan an al-afdal an yamsaha alayhima wa la yaghsila rijlayhi. Dalam hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, di dalam hadis ini terdapat dalil yang wadih, yang jelas, gamblang, wadih. Hadis ini hadis Mughirah bin Syu'bah. Ini salah satu hadis, banyak hadis-hadis yang lain. Dalil yang jelas, yang wadih, yang gamblang bahwasanya seseorang yang ada padanya kaos kaki ini, yang dia menggunakan kaos kaki jawarib. Jawarib ini jamak dari jawrab, kaos kaki. Au alai khuffa, atau atasnya khuf. Ini seorang yang menggunakan kaos kaki atau seorang yang menggunakan khuf, sepatu ya yang menutupi kedua mata kakinya. Jadi sepatu yang tidak menutupi mata kaki tidak teranggap. Ya. Ada sepatu yang tidak menutupi mata kaki? Ada ya? Nah, itu tidak termasuk khuf. Jadi yang termasuk sudah kita jelaskan makna khuf yang menutupi mata kaki. Jadi kalau antum sedang ihram, suatu saat ada sementara haji, umrah, nah, boleh pakai sendal atau sepatu yang tidak menutupi mata kaki. Tidak dianggap sebagai khuf dia. Nah, maka yang afdol, yang utama, yang lebih utama, dia mengusap di atas kedua kaus kakinya atau kedua khufnya dan tidak mencuci kedua kakinya. Ini yang afdal, ya. Yang lebih utama, seseorang mengusap kedua kaus kaki atau kedua khufnya dan tidak mencuci kedua kakinya. Ini tidak perlu dilepas, ya, tidak perlu dilepas kaus kakinya, tidak perlu dilepas sepatunya. Nah, kalau dalam keadaan dia ketika menggunakannya, nah, dalam keadaan suci, ya, kedua kaki tersebut. Nah, maka ketika dia berhadas, hadas kecil, dan ketika tertidur, maka cukup dengan mengusap di atas kedua khuf tersebut dan tidak mencuci kakinya. Baik, mungkin sampai di sini karena waktu. Bismillah, kita akan jelaskan terkait tentang permasalahan ini. Nah, permasalahan ini penting karena orang-orang Rafidhah menyelisih hal ini. Nah, akan kita jelaskan bismillah taala keterangan tentang hal tersebut di waktu yang akan datang bismillah taala. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.